Di suatu hari yang cerah, sekelompok angsa terbang menyusuri sungai. Angsa-angsa ini adalah hewan yang memiliki rupa yang sangat indah. Cantik sekali para angsa itu. Andaikan aku adalah salah satu dari mereka. Di tengah-tengah lamunannya, terdengar suara retakan di salah satu telur. Telur yang pertama pun menetas, dan dari dalamnya keluarlah seekor anak bebek yang kecil dan lucu. Kemudian, telur kedua pun segera menyusul. Keluarlah juga seekor anak bebek yang sama kecil dan lucunya. Demikian pula dengan telur ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Namun saat telur ketujuh pecah, anak bebek yang keluar dari dalamnya tak seperti saudara-saudaranya. Dia berwarna abu-abu, bukan kuning cerah seperti yang lain. Bahkan paruhnya berwarna hitam. Ibu bebek pun heran, mengapa dia bisa terlihat sejelek itu. Setelah itu, anak-anak bebek bermain di air. Si bebek buruk rupa berusaha membaur. Namun, anak-anak bebek itu tidak mau bermain bersamanya. Ah, kamu tidak sama seperti kami semua. Kami tidak mau bermain bersama kamu. Pergi, pergi! Dan si bebek buruk rupa itu pun hanya bisa berdiam diri di belakang menatap saudara-saudaranya bermain. Lalu di tepi sungai, ada pasangan bebek yang kebetulan lewat melihat anak-anak bebek itu bermain. Alangkah lucu dan mengemaskannya para bebek kecil itu. Tapi, kenapa ada satu anak bebek yang tampak begitu jelek? Dia seperti kena penyakit. Akhirnya, kabar tentang bebek yang buruk rupa itu dengan cepat menyebar. Sejak saat itu, dia disebut bebek jelek. Saat si bebek jelek tumbuh lebih besar, dia masih tampak berbeda dengan keluarganya. Ibu bebek pun merasa malu memiliki anak bebek sejelek itu. Maka diusirlah bebek jelek dari kumpulan. Kamu harus pergi dari sini. Jangan kembali lagi. Dengan sedih, bebek jelek pun meninggalkan keluarganya sendirian. Ia tak tahu harus kemana. Akhirnya setelah menyusuri sungai, dia tiba di sebuah ladang. Seekor sapi melihat bebek itu sendirian dan menghampirinya. Bebek jelek pun menyapa sapi itu. Halo, bolehkah kita berteman? Sang sapi kaget. Dia melihat si bebek jelek dari atas sampai bawah, sampai ke atas lagi. Dia curiga, jangan-jangan bebek jelek ini membawa suatu wabah penyakit. Kamu kelihatan jelek sekali. Maaf, kamu harus pergi dari sini. Malang sekali nasib bebek jelek. Dia pergi dengan langkah gontai meneruskan perjalanannya, sembari berharap ada yang mau menemaninya. Tiba di sebuah rumah di mana dia melihat ada kucing yang sedang tidur. Lalu bebek jelek berjalan menghampiri sang kucing yang masih terlihat tidur. Halo, bolehkah kita berteman? Meow. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku jelek. Bebek jelek sedih sekali karena penolakan sang kucing. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Hingga tibalah saat musim gugur. Bebek jelek yang kecil itu telah menjadi semakin besar. Namun warna bulunya tetaplah kusam. Saat ia berjalan menyusuri hutan, ia bertemu dengan seekor kelinci. Halo, bolehkah kita berteman? Kelinci memandangnya dengan aneh. Baru kali ini dia menemukan bebek seperti ini. Kamu jelek sekali. Aku takut berada di dekatmu. Dan bebek jelek yang kesepian kembali berjalan sendirian. Hari berganti hari, dan malam pun menjadi semakin dingin. Bebek jelek sudah berjalan, mengitari seluruh tempat. Namun belum ada satupun yang mau mengajaknya bicara. Ketika dia sedang duduk menghangatkan diri, di dekat semak dan pohon tumbang, ada bola yang jatuh ke tempat dia berada. Ternyata bola itu milik seekor berang-berang yang sedang bermain. Berang-berang itu terlihat mencari-cari bolanya. Dan betapa kagetnya dia ketika mendapati ada seekor bebek abu-abu yang mengambilkan bola itu untuknya. Halo, bolehkah kita berteman? Tanpa membalas pertanyaannya, sang berang-berang langsung mengambil bola miliknya dan pergi berlari meninggalkan bebek jelek dengan ketakutan. Akhirnya musim salju pun tiba. Salju turun dan seluruh tempat diselimuti salju yang putih. Ada beruang yang sedang mencari tempat yang hangat. Halo, bolehkah kita berteman? Beruang itu terkejut sekali ketika hendak bersiap duduk. Beruang itu langsung lari terbirit-birit ketakutan. Ia mengira bebek jelek itu adalah monster menakutkan. Bebek jelek hanya bisa pasrah dan tertunduk lesu. Hari berganti hari. Matahari bersinar cerah dan salju yang menutupi semua tempat pun meleleh. Musim salju yang panjang itu telah berakhir. Namun tidak demikian dengan suasana hati sang bebek jelek. Saat ia melanjutkan perjalanan, di tepi sungai, ia bertemu dengan ibu bebek yang dulu mengusirnya sedang merintih kesakitan. Aduh. Rupanya, kakinya tersangkut balok kayu. Segeralah sang bebek jelek maju mendorong balok kayu itu untuk membebaskan ibunya. Akhirnya, ibu bebek terbebas. Ibu bebek tertegun melihat sosok yang menolongnya adalah seekor angsa yang cantik. Namun, tak lama kemudian, ia terkejut sekali setelah ia melihat sebuah tanda yang ia kenal pada angsa itu. Ia langsung mengetahui siapa angsa itu sebenarnya. Bebek jelek, benarkah ini dirimu? Ternyata, selama ini kau adalah seekor angsa. Bebek jelek bingung dengan maksud perkataan ibu bebek. Kemudian, ia melihat pantulan dirinya dari air. Dan betapa kagetnya ia. Ternyata, bebek jelek yang kini telah tumbuh dewasa itu selama ini adalah seekor angsa yang sangat cantik. Aku tak menyangka, ternyata Kejadian itu membuat hewan-hewan lain berdatangan. Mereka juga tak menyangka bahwa bebek yang terkenal buruk rupa itu adalah seekor angsa. Tak lama kemudian, kawanan angsa mendarat di dekat mereka dan menyapa bebek jelek. Hai temanku, kenapa kau bisa terpisah dari kami? Mari bergabung kawan. Bebek jelek tak menyangka dengan apa yang baru saja dialaminya. Ia pun segera bergabung dengan angsa yang lain dan terbang dengan indah, disaksikan oleh semuanya. Mulai sekarang, ia hidup dengan bahagia dan tak pernah sendiri lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini.